maka aku akan taklukkan malam. Lalu temani dirimu melintasi dingin dan sepi. Ketika hujan mereda, ku kan datang dalam busur pelangi, memberimu kedamaian dalam butiran embun pagi. Tak ada yang mampu gantikan cintaku. Aku kan selalu abadi untukmu. Meski kau terus ingkari, ku kan ada di setiap helaan nafasmu, memberimu kehangatan. Aku tak pernah jauh darimu. Saat mimpi merapu dan harapan semakin menjauh, akulah tempatmu berlabuh dari keras getir keriuhan dunia. Tak ada yang kan selalu abadi untukmu. Biar langit bumi semuanya berlalu, aku kan tetap abadi untukmu. Aku kan tetap abadi untukmu. Aku kan tetap abadi. Untukmu.